Apa cara aku lentui? Aku sing song rasa kangen. Gowa lamun ku soyo cemu, wangi jawa popi tak kontui. Kapan aku iso?